أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا شرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat kepada Nabi Muhammad SAW, nadhara ba'duhum ila ba'd, maka orang-orang munafikin saling melihat satu dengan yang lain. Hal yarakum min ahadin, apakah ada dari mereka melihat kalian seorang pun. Kemansarafu, kemudian mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya. Sarafallahu qulubahum, maka Allah palingkan jiwa mereka, hati mereka. Biannahum qawmun la yafqahun, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak diberikan pemahaman fikih. Yani anal munafikina alladzina yahdharun an tunazzal 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yani orang-orang munafikin yang mana mereka yang memperingatkan atau yang takut terhadap ketika diturunkan kepada mereka surat, surat dari Allah Azza wa Jalla, untuk membongkar apa yang ada di dalam hati mereka. Wa idza nazalat suratun la yu'minu biha wa ya'lamu wa ya'malu bimadmuniha. Wa idza nuzilat suratun la yu'minu biha, maka apabila diturunkannya ayat atau surat pada mereka agar mereka beriman pada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan kandungannya, nadhara ba'duhum ila ba'd, satu sama lain saling melihat, menengok, menoleh satu dengan yang lain, melihat. Jazimin ala tarkil amal biha, dengan niatan ingin meninggalkan amalan atau tidak mau mengamalkan surat tersebut. Yang sadirun al-hursah fil-ihtifa'an a'yunil mu'minin, menunggu melihat kesempatan supaya tidak terlihat dari pandangan orang-orang yang beriman. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, hal yarakum min ahad, apakah ada di antara mereka yang melihat kalian seorang pun. Lihat kanan kirinya, tidak ada yang melihatnya, kemudian berpaling. Mutasallilin wa anqalabu mu'ridin, berpaling dan tidak mau mendengarkan, tunduk, tidak mau mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka pun berpaling, mu'ridin. Fajazahumullah bi'uqubatin min jinsi amali, maka Allah subhanahu wa ta'ala ganjar, Allah balas sesuai dengan amalannya. Fakaman sarafu anil amal, sebagaimana mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Sarafullah qulubahum, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Saddaha anil haq wa khalq wa khadriha, Allah tutup mereka dari al-haq, Na'udzubillah. Wa khazalaha dan Allah hinakan mereka sehinah-hinahnya. Na'udzubillah. Biannahum qawmun la yafqahun. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak faham, tidak memahami fikih, fikih yang bermanfaat untuk mereka. Innam law faqihu lakanu idha tanazalat suratul amanu biha. Kalaulah seandainya mereka faham, memahami, nah misalnya mereka ketika diturunkannya surat, maka mereka beriman dengannya, tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasul. Wal maksud min hadza, maksud tujuan dari ini semua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bayanun syiddatun nufurihim anil jihad wa ghairi min syara'il iman. Penjelasan tentang orang-orang munafikin, bahwa mereka sangat-sangat keras penentangannya, tidak mau berjihad, tidak mau tunduk pada syarat-syarat Islam. Kama qala ta'ala fa idza unzilat suratun muhkamatun, maka ketika diturunkannya surat mahkamah, wa dzukira fiha al-qital, dan disebutkan pertempuran, peperangan di dalamnya, jihad, perintah di dalam berperang. Ra'aita alladziina fi qulubihim marad, maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yanzuruna ilaika nadhara al-maghshiy 'alayhi min al-maut, mereka melihat kepada kamu dengan pandangan yang tajam, seakan-akan dia akan mati. Waliyadzubillah. Nah, karena orang-orang munafikin diuji oleh Allah setiap tahunnya dengan satu kali atau dua kali ujian. Nah, dikatakan oleh para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir kemarin, apa? Diuji baik itu dengan jihad, peperangan, pertempuran. Diwajibkan kepada mereka, terus mereka jihad. Nah, baik sekali dalam setahun atau dua kali dalam setahun. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.